이제 들었어. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد إخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat-sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan kemarin kita telah sampai pembahasan tentang As-Sunanul Fi'liyah Fis-Solat, sunnah-sunnah fi'liyah, yakni perbuatan-perbuatan yang termasuk amalan sunnah ya di dalam ibadah sholat, yang pada pembahasan kemarin telah disebutkan insyaallah taala jumlahnya semua ada sama niyata asyara, ada berapa? 18 macam. Dan baru kita sebutkan dan kita bahas kemarin pada al-awwal al-ula, sunnah fi'liyah yang pertama raf'ul yadain fi arba'ati mawadi'a, yakni mengangkat kedua tangan di dalam empat tempat, empat keadaan atau empat tempat disunahkan kita untuk takbir sambil mengangkat kedua tangan. Coba Ibrahim sebutkan empat keadaan tersebut yang kamu ingat. Pertama, ketika takbiratul ihram, sahih. Yang kedua, ketika mau rukuk. Yang ketiga, ketika iktidal atau bangkit dari rukuk, sahih. Yang terakhir, ketika apa Ibrahim? Gimana maksudnya? Ketika bangkit dari tasyahud awal atau berdiri ketika selesai dari menunaikan tasyahud awal untuk menuju rakaat berikutnya, yaitu dengan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Nah, inilah empat keadaan yang kita kemarin disebutkan di sana adalah disunahkan. Ya. Nah, dan ini adalah sering dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun yang selain ini ada juga, yaitu keadaan kelima, tetapi sifatnya ahyanan, jarang-jarang atau kadang-kadang saja. Kapan itu dibolehkan mengangkat tangan takbirnya? Yaitu ketika akan melakukan sujud, yakni pada saat posisi berdiri itidal, setelah itidal yakni bangkit dari rukuk, kemudian ketika mau sujud, maka di situ dibolehkan juga na'am untuk na'am melakukan takbir sambil mengangkat tangan. Ini pun sifatnya ahyanan, jarang-jarang atau kadang-kadang, tidak terus-menerus ya. Karena dalam hadis Ibnu Umar kemarin beliau mengatakan wala yaf'alu dzalika fi sujud. Beliau tidak melakukan hal itu di dalam sujud, yakni ini disebutkan oleh Ibnu Umar. Namun dalam hadis Abu Humaid kemarin dijelaskan, atau hadis Malik Ismail bin Hujair yang lain, maka kadang-kadang beliau mengangkat kedua tangan. Menunjukkan boleh hal tersebut, namun sifatnya kadang-kadang. Taib, barakallahu fikum. Sekali lagi, empat keadaan disunahkan kita takbir sambil mengangkat kedua tangan. Taib, yang berikutnya, asani keadaan sunnah fi'liyah yang kedua. Asani sunnah fi'liyah yang kedua, wada'al yaddal yumna alal yusra wa ala sadri. Ya, wada'al yaddal yumna, meletakkan tangan yang kanan, alal yusra, di atas tangan yang kiri, wa ala sadri, dan di atas dada. Maksudnya apa? Setelah kita melakukan takbir angkat tangan, misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka setelah kita mengangkat kedua tangan pada waktu takbir tersebut, maka jika disunahkan setelah itu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, dan ini diletakkan di dada. Ya, begitu menurut penjelasan di sini. Apa dalilnya akan disebutkan setelah ini. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu hadisu Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, yaitu hadis Wa'il bin Hujair radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujair ini ya ikhwan, na'am ya. Beliau ini termasuk dulu asalnya dari Yaman, juga sama dengan Abu Hurairah. Dan beliau termasuk asalnya bukan Yamannya dari Hadramaut, karena bapaknya beliau ya, Wa'il bin Hujair ini, yakni beliau adalah bapaknya adalah termasuk para pembesar atau raja-raja dari kerajaan di Hadramaut yang ada di Yaman. Iya, lalu beliau berhijrah ke Madinah menuju Nabi Sallam dan menyatakan masuk Islam, sehingga Rasulullah ya sangat memuliakan sahabat ini Wa'il bin Hujair karena kesungguhannya, kesolehan dan ketaatannya. Jauh-jauh dia masuk Islam ya, menyatakan baiat dan masuk Islam seperti itu. Nah, Wa'il bin Hujair ini dari Hadramaut asalnya. Dari hadis Wa'il bin Hujair radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahul yumna, dan beliau meletakkan tangannya yang kanan, alal yusra, di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Huzaimah wa Abu Dawud wal hadisus sahihun, dan hadis ini sahih menurut penulisnya di sini ya. Naam. Maka berdasarkan hadis ini kata beliau, wa jumhurul ulama yaqulun, mayoritas para ulama mereka mengatakan, inna dzalika alal istihbabi, sesungguhnya yang demikian itu hukumnya adalah istihbab. Naam, artinya apa? Sunnah. Walakin akan tapi hadza, perkara ini, la yatahawanu bih, ya, tidak boleh meremehkannya. Meskipun hukumnya sunnah, tapi tidak boleh seseorang menganggap remeh perkara ini, ya, sehingga banyak orang yang kemudian meninggalkan. Tidak boleh seperti ini. Fayambaghi lil muslimi, maka sepantasnya bagi setiap muslim atau bagi seorang muslim, ayyal tazima ya, biwad'il yadil yumna alal isra, senantiasa untuk meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, wa ala sadrihi fi shalah, dan di atas dadanya di dalam salatnya tersebut. Li anna hadha min hayati salatil muakkadati tsabitati anhu sallallahu alaihi wasallam. Li anna hadha, karena sesungguhnya hal ini min hayati salatil muakkidati, ya, termasuk dari keadaan-keadaan sholat yang sangat ditekankan, as-sabitati, yang telah tetap, anhu, darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu termasuk ya sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah sholat. Karena itu tidak boleh kemudian kita meremehkannya. Maka begitu kita takbir, angkat tangan Allahu Akbar dengan takbiratul ikhram, maka sesegera mungkin meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, takadam, maju. Jangan main-main, maju. Semuanya. Taib, seperti itu, ya. Nah, sekarang dalil tadi akhwan yang dibawakan dalam hadis Wa'il bin Hujair tadi, shallaitu ma'a Rasulullah sallam wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadrihi. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Hanya saja guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam hafizallah dalam kitab Fathul Alam atau dalam tahqiq beliau atas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala membawakan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sahih duna qawlihi 'ala sadrihi. Ya, naam. Hadis ini sahih, tetapi tidak sampai pada lafad ala sadrihi. Karena lafad ala sadrihi ini ziyadah yang dhaif, tambahan yang dhaif. Ya, naam. Ziyadah yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Nah, boleh jadi ini adalah mudraj dari perawi hadis. Namun yang sahih, shallaitu ma'a Rasulullah sallam wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Itu saja. Ya, ini yang sahih. Adapun tambahan lafaz ala sadrihi ini adalah mungkin tambahan dari sebagian perawi ya hadis ini. Naam, sebagian perangkat beliau karena banyak jalan yang menyebutkan jalan-jalan pada hadis ini, namun semua yang sahih tidak menyebutkan tambahan lafaz ala sadrihi. Ya, di atas dada. Begitu. Ya, yang pasti adalah apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan yang kiri. Hal itu dikuatkan sebagaimana pada hadis yang setelahnya ini. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua. Hadisu an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana an-nasu yu'maruna ayyad'a ayyad'a ar-rajulu al-yadal yumna ala dira'ayhil yusra fis salat. Adalah manusia, mereka diperintah untuk meletakkan, ya, seseorang meletakkan al-yadal yumna, tangannya yang kanan, ala dira'ayhil yusra, di atas ya lengan. Dira' ini lengan bawah atau tulang hastanya, atau hastanya yang bawah ini ya, yang sebelah kiri di dalam salat. Ya, cuman itu saja. Ini lafaz yang sahih, yakni mereka diperintah untuk meletakkan tangan-tangan kanan mereka di atas lengannya yang sebelah kiri di dalam sholat. Dan di sana tidak ada keterangan diletakkan di atas dada. Ya, adapun tambahan lafaz dalam hadis Fa'il bin Hujair yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lain tadi, ini ala sadrihi, tambahan yang dhaif. Ini menurut guru kami, ya. Begitu. Atau menurut Syalbani Rabbul Ta'ala, itu riwayatnya hasan atau bagaimana, begitu sahih atau hasan. Walhasil seperti itu. Namun dhaif. Naam, seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian dikatakan qala Abu Hazim perawi hadis mengatakan la a'lamuhu illa yanmi dalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hazim yang meriwayatkan hadis ini mengatakan la a'lamuhu, aku tidak mengetahui tentang hadis ini, illa yanmi dalika, kecuali menyandarkan yang demikian itu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama yanmi itu artinya menyandarkan, menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Perintah katanya adalah manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas lengannya yang kiri atau hastanya yang kiri. Siapa yang memerintah? Tidak ada lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail, berkata Ismail yang juga meriwayatkan di sini, yanmi dalika, menyandarkan hal itu, walam yakul yanmi, tetapi dia tidak mengatakan yanmi atau menyandarkannya. Wallahu alam. Walhasil intinya makna manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas yang tangan yang kiri, itu yang merintah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana tidak ada tambahan lafaz yakni di atas dada. Perhatikan baik-baik. Kemudian dalam hadis yang lain, wa dalilu tsani, naam. Dalilu tsalis ya, dalil yang ketiga. Di situ sebutkan dalilu tsani, salah. Dalilu tsalis ya, dalil yang ketiga. Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya kana yusalli, bahwasanya beliau salat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Ya, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas yang kanan. Ketika itu saya ulangi, Abdullah bin Mas'ud waktu salat, dia salat meletakkan tangan kirinya di atas tangan yang kanan, kebalik. Fa ra'ahu Nabi sallam, lalu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a, na'am. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa yadul yumna 'alal yusra, ya, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Naam. Dan hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Hasan wa Albani rahimallahu taala. Baik. Maka dari riwayat-riwayat ini ya ikhwan, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu, wa qala Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, wa da'al yamin ala shimali minas sunnati, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri termasuk sunnah Rasulullah SAW. Wa ala hada jumhurut tabi'in, maka menurut pendapat inilah, atau atas pendapat inilah jumhur at-tabi'in wa aksarul fuqaha'i min ahli ra'i wal athar, ya, dan juga dari jumhur tabi'in dan juga mayoritas para fuqaha ahli-ahli fiqih, ya, baik dari ahlul ra'i maupun ahlul athar. Maksudnya ahlul ra'i yaitu Abu Hanifah dan para pengikutnya yang selalu kadang-kadang mendahulukan ra'yu, ya, wal asar ataupun ahlul hadis, semuanya mereka mengatakan disunahkannya hal tersebut. Nah, yang perlu sekarang diperhatikan ya ikhwan, kalau tadi disebutkan bahwa meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas dada, ini tambahan yang dhaif, riwayat yang lemah begitu. Lalu bagaimana? Mana diletakkan di mana kalau begitu? Kalau tidak di atas dada. Naam, karena tidak ada hadis yang sabit dalam perkara ini, yakni yang menjelaskan dengan sorohah, dengan pasti, dengan jelas, di mana diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu. Tidak di atas dadakah atau di mana, tidak dijelaskan secara pasti karena tidak ada hadis sahih masalah ini. Maka di sana ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan meletakkannya yaitu di bawah pusar. Di bawahnya apa? Pusar begini. Ya, ada yang di atas pusar persis, ada yang sebelah kiri begini. Ya, ada yang mengatakan di atasnya lagi, ada yang di atas dada dan seterusnya. Banyak pendapat dalam permasalahan ini. Ya. Nah, karena apa? Di sana tidak ada dalil khusus yang sahih sampai kepada Nabi yang mengatakan di atas dada. Begitu. Nah, dari sini maka mana yang sahih kalau begitu? Nah, dalam perkara ini guru kami Syaikh Muhammad bin Hizam hafidzallah beliau mengatakan fal aqrab wa da'ahuma a'la minas surah. Yang lebih dekat kepada kebenaran menurut sunnah itu adalah hendaknya meletakkan kedua tangan tersebut, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, diletakkan di mana? A'la minas surah, yaitu di atasnya lebih tinggi di atasnya apa? Surah. Apa surah itu? Pusat. Yaitu tidak pas di atas ini tapi di atasnya pusat, ya, tetapi di bawah dada. Tidak terlalu tinggi di dada, tapi di antara pusar dan dada, di atasnya pusar. Begitu, di atasnya pusar, ya. Begitu. Kenapa? Lima rawahun Nasa'i rahimallah min hadis Wa'il bin Hujrin. Ya, dikarenakan adanya hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i di dalam sunannya dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu bi isnadin sahih. Yang menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna, Nabi sallallahu meletakkan tangan kanannya, lihat ini ya, ala kafihi, di atas telapak tangannya, ya, al yusra, kafi yusra, waruski, dan pergelangan tangannya, wasaidi, dan lengan bawahnya ini, yaitu lengan bawah yang sebelah kiri ini. Lihat ini ikhwan, ya, meletakkan, namanya wada' itu meletakkan. Beliau Rasulullah SAW katanya Wa'il bin Hujair meletakkan tangan yang kanan ini di atas telapaknya, kemudian rushu, rushu itu artinya adalah pergelangannya, dan sa'id, ini sa'id, sa'id itu artinya apa? Yaitu lengan, lengan bawah, ini lengan atas, ini lengan bawah, yaitu sebelah kiri, pelek begini. Nah, yang demikian ini, posisi yang demikian ini tidaklah bisa dilakukan kecuali kalau diletakkan lurus begini. Ya. Tidak mungkin di bawah pusar. Kalau di bawah pusar, antum perhatikan. Posisinya begini. Ini pusar ya. Di bawahnya begini. Nah, akan begini jadinya. Berarti apa? Tidak sesuai dengan hadis ini. Atau terlalu tinggi di dada begini. Ini juga tidak sahih. Maka yang sahih, kalau beliau digambarkan tadi dalam hadis Wa'il, meletakkan tangan kanannya pada telapak tangannya, pergelangannya, dan juga ini lengannya yang bawah, yang sebelah kiri ini, maka diletakkan begini, pelek, ya. Yang demikian tidaklah bisa terwujud kecuali dengan cara seperti ini, ya, yaitu di atas pusar dan di bawah dada begini, lurus, ya, tidak begini, juga tidak begini, ya, menekuk, nah, begitu. Maka yang demikian adalah dengan cara seperti ini. Anam. Sehingga di sini guru kami mengatakan, ya, wal aqrab, adapun yang lebih dekat pada kebenaran, wa da'ahuma a'la minas surah, meletakkan kedua tangannya tersebut lebih tinggi di atas surah atau di atasnya pusar, lebih tinggi di atas pusar, sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i di sini. Anna Nabiyya SAW wada'a yadahul yumna ala kafihil yusra warusri wasa'idi. Ya, naam, seperti itu. Kemudian Beliau juga mengatakan setelah membawakan riwayat tadi, wa mislu dzalika, seperti ini atau cara yang seperti ini, ya, meletakkan tangan kanan di tangannya, ya, telapaknya, kemudian apa ini? Pergelangan dan juga lengannya sebelah sini tidak bisa diwujudkan. Wa mislu dzalika innama yata'ti fi man ja'ala yadaihi a'la minas surati, wallahu a'lam. Kata beliau bahwa keadaan yang demikian ini, seperti ini, tidaklah bisa dilakukan atau didatangkan, ya, bagi orang yang, kecuali apa? Bisa didatangkan oleh orang yang meletakkan tangannya tadi di atas surah, lebih tinggi di atas surah, ya, begitu. Jadi bukan di bawahnya pusar atau tepat di pusar atau di sebelah kiri begini, tetapi lurus begini. Lah otomatis ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini, ya, lebih tinggi di atas pusar dan di bawahnya dada, agak keturun bawah ini. Kalau dada begini, ini di bawah dada. Nah, seperti ini, lurus, ya, ini namanya wadok. Dan cara meletakkan tangan, ya ikhwan, perlu diperhatikan, ada dua cara, ya. Cara meletakkan tangan bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah wadok. Wadok itu menempelkan atau meletakkan. Begini tok, ya, ini wadok. Wadoa, meletakkan. Atau cara kedua dengan kobet. Kobet itu menggenggam, ya, seperti ini, ya, dan menggenggamnya pada pergelangan tangan yang sebelah kiri, digenggam begini. Nah, inilah dua cara yang sahih, ya, tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa tadi cara pertama? Wadok. Apa wadok? Meletakkan, yaitu dengan ini, menempelkannya atau meletakkannya begini, ya, yakni meliputi di sini. Apa ini? Telapaknya, pergelangannya, demikian pula yaitu lengannya di sini. Tempel begini aja. Plek, wes. Ya, ini meletakkan namanya. Atau cara kedua dengan kobet, menggenggam. Ya, ini namanya menggenggam. Perhatikan baik-baik. Maka inilah beberapa cara yang disunahkan bagi orang yang sholat ketika posisi berdiri. Tidak ada ketiga, ya. Cukup dua saja. Barakallahu fikum, ya. Naam. Inilah cara di dalam melakukannya. Jadi, kalau di sini penulis menyebutkan di atas dada ini, kalau menganggap hadis ini sahih sebagaimana yang dinyatakan Syalbani rahimallahu taala, ya, seperti itu. Namun ala sadrihi di sini tambahan riwayat yang dhaif menurut guru kami, ya, sehingga karena tidak ada dalil khusus, lalu bagaimana melihat kepada dalil-dalil yang lebih dekat. Nah, sebagaimana dalam hadis Wa'il bin Hujr yang disebutkan Imam Nasa'i di dalam sunannya, yang mengatakan Nabi SAW meletakkan tangannya yang kanan, yaitu di sini, pada telapak tangan, pergelangan, dan saitnya, atau di, yakni di lengannya yang kiri, lengan bawah yang sebelah kiri. Lek, begini. Ya. Nah, yang demikian ini kata beliau tadi, wa mislu dzalika innama yata'ti fi man ja'ala yadaihi a'la minas surah. Seperti yang demikian ini, cara seperti ini, ya, hanyalah bisa didatangkan bagi orang yang menjadikan tangan kanannya dan tangan kirinya ini di atas, diletakkan di atas, lebih tinggi di atas surahnya, di atas apa ini? Pusarnya, di atas pusarnya sedikit begini. Lurus, sehingga bentuknya lurus seperti ini bisa tutup. Tidak begini, nekuk begini, enggak bisa. Atau ke bawah begini, atau begini, juga tidak akan terwujud semuanya. Namun dengan cara seperti ini. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Ngerti semuanya? Nah, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga dari sini ya, akhwan, jadi sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah di dalam sholat yang kedua adalah meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, dan itu letaknya yang benar menurut sunnah adalah di atas lebih tinggi di atas surah dan di bawahnya dada. Jadi tidak di atas dada persis atau bahkan lebih tinggi di atas begini. Ada sebagian orang yang salatnya begini. Pernah lihat antum? Seperti itu kan? Ayo, bahkan mereka berdiri dengan aja dekat dengan nahar. Nahar itu sini. Begini. Nah, ini namanya berlebihan. Dulu enggak boleh, ya. Dan itu pun tidak ada hadis sahih yang mengatakan seperti ini. Saya seperti ini salatnya. Ya, cara salat begini, nempel begini, yaitu pada telapak, pergelangan, dan sa'id. Sa'id itu apa namanya? Lengan bawah. Ini namanya lengan atas, lengan bawah begini. Nah, ya, dan Syalbani membawakan ada perkara bid'ah yang sering dikerjakan orang, menggabungkan antara qobat dengan wadha. Nah, begini caranya. ibu jari kelingking dan ibu jari diputarkan begini, sedangkan tiga jari sisanya diluruskan begini. Ini menggabungkan antara dua keadaan, wadha dan qabd. Ya. Nah, ini dibuat qabd begini, yang ini ditempel begini. Ini bid'ah kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ini termasuk cara bid'ah. Cara yang sahih, imma dia wadha begini, meletakkan saja. Yang kedua adalah dengan menggenggam atau qabd. Ini dua cara yang menurut sunnah di dalam menggenggam atau na'am meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Barakallahu fikum. Bisa dipahami semuanya? Ngerti ya? Na'am. Ada lagi yang model begini. Nah, ada orang begini. Ini sholat apakah demen? Ya, ada begini. Huh? Sholat kok begini? Ini apa ini? Nah, ingat ya? Atau yang begini. Kak sholat ikut jenenge. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, betul-betul agar sholat kita, ibadah kita sholat ini diterima Allah Ta'ala, maka kita berusaha mencontoh dan mengikuti bagaimana sholatnya beliau. Nah, termasuk dalam cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini. Maka insya Allah Ta'ala itulah cara yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sambung kembali dengan sunnah-sunnah berikutnya. Naam pada waktu yang lain. Barakallahu fikum. Kita akhiri sementara hingga sampai dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillah. Ya.